Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله نعمة dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita hitung. Datang silih berganti, yang tentunya beragam nikmat Allah tersebut wajib untuk kita syukuri. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, pada saat ini dalam detik dan menit ini kita masih diberi kesempatan dan kehidupan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya, khairun nas man tala umruhu khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sudah berada di akhir-akhir dari bulan Sya'ban 1441 Hijriah, dan sesaat lagi atau beberapa hari lagi insyaallah ta'ala akan datang Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, yaitu bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan dan kita bisa mengamalkan amal-amal salih padanya. Al-Mu'alla Ibn al-Fadl mengatakan, kanu yad'un Allah Ta'ala sittata ashurin ayyuballighahum Ramadan thumma yad'unahu sittata ashurin an yataqabbala minhum. Al-Mu'alla Ibn al-Fadl mengatakan, dahulu salaf, ini generasi awal umat ini, memohon kepada Allah 6 bulan, terus-menerus berdoa agar mereka bisa mendapatkan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah terus agar mereka bisa mendapati bulan Ramadan. Kemudian setelah lewat bulan Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan agar Allah menerima amal mereka. Agar Allah menerima amal mereka. Berkata Yahya Ibn Katsir, Yahya Ibn Abi Katsir, kana min du'aihim Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, serahkan aku sampai bulan Ramadan, artinya berilah aku keselamatan sehingga aku bisa mendapat bulan Ramadan. Dan serahkan kepada bulan Ramadan, artinya ya Allah, ketika datang bulan Ramadan, berilah aku kesempatan untuk beramal. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah bulan Ramadan dariku ya Allah dengan diterima amalan. Maksud dari ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dahulu generasi awal umat ini, mereka sangat merindukan datangnya bulan Ramadan. Bukan berarti mereka itu di bulan-bulan lainnya mereka tidak semangat dalam beramal. Mereka bersemangat dalam beramal dan setiap saat. Namun bulan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri yang nanti akan kita sebutkan beberapa fadhail, ya, keutamaan dari bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara keutamaan bulan Ramadan, yang pertama adalah syahru as-saum, bulan puasa, bulan yang Allah SWT wajibkan, Allah mewajibkan atas kaum muslimin untuk berpuasa padanya. Yang mana di antara faedah dari puasa, yang pertama adalah ataqarrubu ilallahi ta'ala bitarkil mahbubat dinaili ridahu. Bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan seorang meninggalkan sesuatu yang disenangi oleh jiwa demi meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang di siang hari di saat dia puasa, dia meninggalkan sesuatu yang disenangi oleh jiwanya, dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri. Dia tinggalkan itu semua dalam rangka nail ridhullah, untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu 'amal ibni Adam yudha'af, semua amalan Ibnu Adam itu dilipat gandakan, yang di pahalanya. Ibnu Adam jadi manusia. Semua amalan Ibnu Adam, semua amalan manusia dilipat gandakan. Al-hasana bi'ashri amsadiha ila sab'i mi'ati dhi'fin. satu kebaikan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu azza wa jalla berfirman, illa saum fa innahu li wa ana azzi bihi, kecuali amalan puasa, sungguhnya amalan puasa itu karena aku dan akulah yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan makannya karena aku. Berarti di antara faedah dari puasa yang pertama adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan meninggalkan sesuatu yang disenangi oleh jiwa ini dalam rangka meraih pahala yang melipat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis riwayat Imam Muslim tadi menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang kepada hambanya, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada amalan hambanya, bahkan hambalah yang butuh pada amalannya sendiri. Orang yang melakukan satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan pahalanya menjadi 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Manakala seorang mukmin tahu besarnya pahala dari Allah seperti ini, maka seorang akan rela mengorbankan sedikit dari waktunya, sedikit dari hartanya, sedikit dari tenaganya untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan menganggap rugi harta yang dia keluarkan untuk kebaikan. Dia tidak akan menganggap rugi terhadap waktu atau tenaga yang dia curahkan untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Satu kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya minimal 10 kali lipat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalihha. Barang siapa yang datang membawa kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Disebutkan di sini ila sab'imi'ati dhifin. Allah lipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 bahkan sampai 700 kali lipat. 700 kelipatannya, banyak sekali. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, dan ini hadis qudsi, illa saum, kecuali amalan puasa. Kecuali amalan puasa, maka kelipatannya tidak ditentukan dengan bilangan tertentu seperti amal-amalan lainnya. Sangat banyak dan hanya Allah yang tahu. Kenapa? Kenapa puasa pahalanya sangat besar dan tidak dilipatkan seperti amalan-amalan lainnya yang maksimalnya sampai 700 kali lipat? Sebagian ulama mengatakan karena dalam puasa padanya ada 3 bentuk kesabaran. Syekh Ibnu Taimin dalam salah satu kitabnya menyebutkan bahwa pada amalan puasa terwujud 3 bentuk kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi musibah. Orang yang puasa, dia bersabar menjalankan perintah Allah. Ini Allah merintahkan kita puasa Ramadan, kita menjalankan, kita sabar. Sabar meninggalkan larangan Allah. Allah melarang kita puasa untuk kita makan, minum, berhubungan suami istri. Kita tinggalkan, kita bersabar meninggalkan larangan. Dan kita bersabar dalam menghadapi musibah. Orang yang puasa itu lapar, letih, dahaga, dia bersabar. 3 bentuk kesabaran ada pada amalan puasa. Dan pahala bagi orang sabar tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, takunu al-a'malu kulluha tudha'af bi 'ashri amsalha ila 700 dhafin illa as-siyam, fa innahu la yanhasiru tad'ifu fi hadha al-'adad, fa inna as-siyama min as-sabri. Wa qala Allah ta'ala, innama yuwaffa as-sabiruna ajruhum bi ghairi hisab. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, amal-amal semuanya dilipat gandakan pahalanya, satu menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali amalan puasa. Amalan puasa ini kelipatannya tidak terbatas pada jumlah ini. Kenapa? Karena puasa termasuk dari bentuk kesabaran. Puasa termasuk dari amalan kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang bersabar akan diberi pahala mereka tanpa ada hisab, tanpa ada hitungannya, yakni saking banyaknya. Ini di antara faedah puasa yang pertama, yaitu at-taqarrub ila Allah taala bitarkil mahbubat dinaili ridallah. Seorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan sesuatu yang dicintai oleh jiwa ini dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara faedah dari puasa, akan mendapatkan derajat ketakwaan, akan menjadi orang yang muttaqi, muttaqin, tergolong orang yang muttaqin, bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana diwajibkan puasa tersebut atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi amalan puasa ini Allah wajibkan pula kepada umat masa sebelum kita. Dan di antara faedah kita mengetahui yang seperti ini, agar kita ini bersemangat dalam menjalankan puasa, bahwa yang mendapatkan beban atau mendapatkan perintah untuk melaksanakan puasa bukan hanya kita saja, bahkan umat masa sebelum kita pun seperti itu. Seorang manakala dia mendapatkan ujian, kemudian dia mengetahui orang lain pun mendapat ujian yang sama, dia akan terhibur. Berbeda dengan orang ketika diuji dengan seujian, kemudian hanya dia sendiri yang diuji. Ketika disebutkan kama kutiba ala alladziina min qablikum, sebagaimana puasa ini juga diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, padanya ada hiburan bagi kaum mukminin, bahwa perintah untuk puasa ini bukan hanya Allah arahkan kepada umat ini saja, bahkan kepada umat masa sebelum kita. Kemudian di antara faedahnya juga, ketika puasa ini juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, akan muncul di sana jiwa kompetisi, adanya at-tasabuq bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kita berusaha agar puasa kita lebih baik daripada puasa umat-umat sebelum kita. Akan memunculkan jiwa at-tasabuq bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara bentuk ketakwaan yang didapatkan dari amalan puasa, nah, takwa itu sendiri artinya seorang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Pada amalan puasa jelas sekali terwujud menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan juga orang yang berpuasa akan meraih derajat ketakwaan, karena dengan puasa seorang akan zuhud terhadap dunia. Dia tidak rakus pada dunia. Dia akan mencari dunia hanya sekedar untuk memenuhi hajat kebutuhannya, kemudian juga untuk menjalankan ketaatan pada Allah tanpa hanya tergantung kepada dunia tersebut. Orang yang berpuasa akan banyak tercegah dari kejelekan. Dan orang yang berpuasa akan terdorong untuk melakukan beragam kebaikan. Ini juga di antara perkara-perkara yang menjadikan ketakwaan seorang itu bertambah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa yang namanya iman bisa bertambah, bisa berkurang. Al-iman yazidu wa yanqus. Takwa seorang pun seperti itu, bisa menguat dan bisa melemah. Dan umumnya kaum mukminin ketakwaan mereka akan menguat di bulan Ramadan. Yang tadinya tidak rajin sholat kemudian jadi rajin sholat. Yang tadinya tidak pernah baca Al-Quran kemudian baca Al-Quran. Yang tadinya agak pelit kemudian menjadi orang yang dermawan. Ini semua di antara khisalut taqwa. Perkara-perkara yang mengarah, yang menjadikan seorang akan meraih derajat ketakwaan. Kemudian dengan puasa pula kita akan tahu besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya, seorang muslim, jika dia melihat orang yang di bawahnya dari sisi dunia, jika dia melihat orang lain yang di bawahnya dari sisi harta, maka dia akan bersyukur kepada Allah SWT. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, muttafaq alaih, dan ini lawat Imam Muslim, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru ala tasdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kalian kepada orang yang di bawah kalian, jangan melihat orang yang di atas kalian, yang dari si dunia. Karena dengan kita melihat orang yang di bawah kita, kita akan bersyukur nikmat Allah. Rasul mengatakan fa wa azdaru ala tazdaru ni'matallahi alaikum. Maka dengan demikian pantas kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini di antara sebab seorang mengetahui besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya, bisa dia berpuasa. Dia menahan dahaga, menahan lapar, letih di siang Ramadan, di siang puasa. Padahal ketika datang waktu berbuka, beragam makanan ada di hadapannya. Minuman minum segar pun ada di hadapannya. Ketika dia sahur juga, mungkin dengan menu yang lezat. Namun dia merasakan di siang hari ketika dia puasa, merasakan keletihan, merasakan kehausan, merasakan lapar. Lalu bagaimana dengan orang yang siang dan malamnya selalu seperti dalam keadaan letih, lapar, dan dahaga? Itu orang-orang miskin, orang-orang yang papah. Tentu ini akan menumbuhkan jiwa belas kasihan pada jiwa seorang muslim kepada saudaranya. Seorang akan melihat besarnya nikmat yang Allah berikan kepada dia ketika dia membandingkan masih banyaknya saudara-saudara yang hidup di bawah garis kemiskinan. sehingga dengan demikian dia tidak akan meremehkan nikmat Allah dan dia akan banyak-banyak bersyukur. Kemudian di antara faedah dari puasa adalah mendorong seorang untuk berderma dan menumbuhkan pada jiwa seorang sikap atau jiwa solidaritas yang tinggi terhadap saudaranya. Dia melihat saudara-saudaranya yang miskin, hari-harinya penuh dengan kesulitan, serba kekurangan, maka hal ini akan membangkitkan pada dirinya sifat belas kasihan, membangkitkan pada dirinya untuk berderma kepada mereka. Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwad an-nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasul alaihi salatu wasallam orang yang paling dermawan dan sangat dermawan ketika datang pada beliau bulan Ramadan. Insyaallah pada saatnya akan kita sebutkan apa faedah dari kedermawanan Nabi di bulan Ramadan. Nanti akan kita sebutkan insyaallah taala. Pada kesempatan akan datang insyaallah. Kemudian di antara faedah dari puasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia berpuasa Allah akan berikan kepada dia kesehatan. Karena puasa akan bisa menghilangkan zat-zat yang tidak baik dalam tubuh ini, endapan-endapan yang tidak baik dalam tubuh ini, juga bisa mengatur kerja-kerja dari lambung. Ya, dengan izin Allah SWT, puasa juga akan mendapatkan, akan didapatkan darinya kesehatan bagi tubuh. Di antara faedah dari puasa juga bahwa orang yang berpuasa dia akan bisa mengalahkan syahwatnya, sehingga orang yang sudah mampu untuk berpuasa, mampu untuk menikah, kemudian dia secara finansial belum cukup untuk menikah, dia orang yang sudah mampu untuk menikah, namun secara keuangan dia belum mampu, maka berbanyak berpuasa. Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan seperti itu. Nah, dengan puasa ini secara terjaga. Demikian pula puasa sebagai benteng, sebagai tameng, sebagai perisai. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Rawahul Bukhari. Puasa itu adalah junnah. Junnah itu tameng atau perisai. Apa yang dimaksud dengan as-siyamu junnah? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan perisai di sini bahwa puasa itu akan membentengi pelakunya dari terjerumus dalam api neraka. Dibentenginya, dihalanginya orang yang berpuasa dari terjerumus dalam api neraka. Sebagaimana tameng itu akan melindungi tubuh dari serangan-serangan senjata-senjata lawan, demikian pula puasa membentengi seorang agar dia tidak terjerumus dalam api neraka. Ada pula yang menafsirkan bahwa puasa ini adalah perisai dari terjerumus dalam syahwat yang diharamkan. Jika seorang yang berpuasa akan terjaga, dari syahwat-syahwat yang diharamkan. Kemudian di antara faedah dari puasa juga, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan di saat dia berbuka dan kebahagiaan di saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara muslim tidak mengapa dia berbahagia dengan nikmat Allah. Setelah seharian dia mengekang makan minum, kemudian tiba saatnya untuk berbuka, seorang bersenang dengan santapan makanan dan minuman. Ya seperti ini senang yang dibolehkan. Dan orang yang berpuasa, dia akan bersenang di saat berbuka. Demikian pula, orang yang beramal di dunia ini, meskipun letih, berat, insyaAllah ta'ala nanti di saat berjumpa dengan Allah, dia akan mendapatkan pahala dari amal yang telah ia lakukan, letih yang dulu dia hadapi, kesulitan yang dulu pernah dialami, semuanya akan sirna, akan diganti dengan kebahagiaan yang abadi. Untuk meraih kebahagiaan butuh adanya perjuangan. Coba Anda bisa bayangkan, orang yang setiap saatnya makan terus, mungkin dia merasakan ketika makan ada kenikmatan, tapi tidak seperti ketika pernah dicegah dari makan, masa itu dia diperbolehkan makan. Ini akan lebih bahagia, akan lebih senang. Kemudian yang lebih besar dari itu adalah nanti di saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang membawa pahala puasanya ini yang lebih besar tentunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa berpuasa dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan dua kebahagiaan sekaligus, kebahagiaan di dunia di saat kita berbuka dan kebahagiaan di saat berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Bisa jadi seorang berbahagia di saat berbuka, namun belum tentu dia berbahagia di saat dia berjumpa dengan Allah, karena puasa yang ia lakukan belumlah puasa yang diterima di sisi Allah. Dia puasa tapi dia tetap berdusta. Dia puasa namun tangannya mengambil harta orang. Ini puasa yang hasilnya hanya lapar dan dahaga. Orang seperti ini, taruhlah dia senang di saat berbuka, tapi di saat berjumpa dengan Allah belum tentu dia senang dengan puasanya, karena puasanya bukan puasa yang makbul, bukan puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan yang dusta, Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya, puasa orang seperti tadi tidak ada nilai pahalanya. Walaupun taruhlah menggugurkan kewajiban puasanya, namun tidak ada nilainya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di sorga ada pintu namanya Ar-Rayyan. Sorga itu pintunya banyak. Sorga itu pintunya ada 8. Sedangkan neraka pintunya ada 7. Nah, di antara pintu sorga itu ada yang namanya Ar-Rayyan. Pintu ini hanya untuk mereka-mereka yang ahli puasa. Orang yang ahli puasa akan masuk dalam sorga melalui pintu Ar-Rayyan. Selain dari ahli siam tidak bisa masuk dari pintu tersebut. Ini keistimewaan tersendiri bagi orang-orang yang ahli puasa. Kemudian bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi, daripada minyak misik. Sesuatu yang mungkin timbul dari ibadah, dari sesuatu yang tidak menyenangkan, mungkin tidak disukai oleh manusia, namun itu di sisi Allah lebih mulia. Nanti orang-orang yang mati syahid, orang yang terluka di jalan Allah ketika membela agama Allah, nanti dibangkitkan dalam keadaan darahnya mengalir. Al-launu launu dam, warrihu rihul miski. Warnanya warna darah, tapi baunya bau misik. Jangan Anda anggap bahwa bagaimana seorang dibangkitkan dalam keadaan darahnya keluar. Mereka-mereka yang terluka fisabilillah. Apa ini bukan menjijikkan? Jawabannya, perkara akhirat tidak sama dengan perkara dunia. Dan bahwa Allah SWT ingin menampakkan bahwa inilah orang yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk Islam. Tentunya dalam bentuk penghormatan bagi mereka, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah SWT. Demikian pula, orang yang berpuasa, perutnya kosong dari makanan, maka akan muncul bau yang tidak sedap dari mulut orang yang berpuasa tersebut. Meskipun tidak disukai oleh jiwa, namun di sisi Allah lebih wangi daripada misik, daripada aroma misik. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu tadi yang pertama di antara keutamaan bulan Ramadan, yaitu syahru as-saum, bulan puasa. Yang kedua, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Wa anna Allah anzalahu fi lailatul qadri. Bulan Al-Qur'an. Ini bulan diturunkannya Al-Qur'an, di awal mula turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Turunnya Al-Qur'an itu ada dua macam. Ada yang turun secara gelondongan dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia yang dinamakan Baitul Izzah, ya, turun semua ya Al-Qur'an lengkap pada malam yang dinamakan Lailatul Qadri. Ini turun semuanya. Kemudian yang kedua, turun dari Baitul Izzah yang ada di langit dunia, turun dari Nabi alaihi salatu wasalam selama 23 tahun. Sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian. Jadi turunnya Al-Quran ini ada dua macam. Ini turun langsung dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia pada satu malam yang dinamakan Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Dan ulama mengatakan Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Adanya di bulan Ramadan. Kemudian setelah turun Al-Quran dari Lauhul Mahfudz, dari kitab catatan induk ke langit dunia, turun kepada Nabi alaihi salatu wasalam ayat-ayat Al-Quran selama 23 tahun. Ada yang turunnya di bulan Ramadan, ada yang turunnya di bulan Syawal, ada yang turunnya di bulan Haji, di bulan Dzulhijjah. Ini dari langit dunia ke turun pada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Adapun turunnya dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia pada satu malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini petunjuk bagi manusia. Ingat, bahwa diturunkannya Al-Qur'an bulan Ramadan, yakni diturunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfudz, kitab catatan induk. Dari Lauhul Mahfudz yang ada di atas langit yang tujuh, turun ke langit dunia secara gelondongan, yakni semuanya. Jumlatan, semuanya. Pada malam yang dinamakan Lailatul Qadri. Dan pendapat ulama yang rajih dalam perkara ini, bahwa Lailatul Qadri, malam kemuliaan itu adanya di bulan Ramadan. Adapun turunnya Al-Quran Setelah itu maka berangsur-angsur, bertahap. Allah SWT menurunkan Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ini menunjukkan sayangnya Allah kepada manusia, agar mereka mengenal yang halal dari yang haram, tahu yang baik dari yang buruk, mengenal mana jalan yang akan mengantarkan ke kebaikan dan mana perkara yang bisa mengantarkan ke kejelekan. Allah sayang pada hambanya. Ya Allah turunkan Al-Quran, Allah utus para nabi dan para rasul. Allah mengutus para nabi dan para rasul, Allah menurunkan kitab-kitab yang diantaranya adalah Al-Quran. Kemudian diantara keutamaan bulan Ramadan, dibelenggunya para setan, dibukanya pintu-pintu surga, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilat asyayatin." Muttafaqun alaih. Apabila telah datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan para setan dibelenggu. Ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan para setan dibelenggu. Hadis ini menunjukkan bahwa surga dan neraka sekarang sudah ada. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa surga dan neraka makhluqatanil an. Keduanya sudah dicipta sekarang. Ini sudah ada. Apabila datang Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Dan dibukanya pintu surga tentu membawa kebaikan bagi hamba. Seperti yang sudah kita sebutkan, bahwa pintu surga itu ada 8. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Tentu ini adalah kebaikan pula. Di mana jalan-jalan kejelekan ditutup. Dan pintu neraka ada 7. Pintu surga ada 8. Pintu neraka ada 7. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang neraka, laha sab'atu abwab. Neraka memiliki 7 pintu. Wasul silat asyayatin, dan setan dibelenggu. Setan ini sebagai faktor utama terjerumusnya seorang dalam kemaksiatan. Ketika faktor utama terjerumusnya orang dalam kemaksiatan telah dibelenggu, maka jalan kebaikan akan terhampar terang dan seorang akan mudah untuk melaksanakan kebaikan. Kalau ada yang mengatakan, bagaimana setan dibelenggu di bulan Ramadan, padahal kita kadang mendengar, kita melihat ada orang melakukan kejahatan, pencurian, perzinahan juga ada di bulan Ramadan. Jawabannya bahwa terjadinya kemaksiatan bukan hanya karena adanya setan. Lingkungan yang jelek pun menjadi faktor terjerumusnya orang pada kejelekan. Jiwa yang jahat juga faktor utama terjerumusnya seorang dalam kejelekan. Jadi terjerumusnya orang dalam kejelekan bukan semata-mata karena adanya setan. Sekian banyak faktor, sekian sebab. Lingkungan yang tidak baik, iman yang lemah, setan yang menggoda, jiwa yang apa namanya, ya, jelek, teman yang jelek, ini semua di antara faktor terjerumusnya orang ke dalam kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan datang. Wallahu taala alam bisawab.